Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Masih dalam rangkaian pembahasan penyebutan contoh-contoh syubhat yang dijadikan alasan, demikian pula hujjah oleh sebagian pihak yang mereka melegalkan dan membolehkan untuk membangun masjid di atas kuburan. Dan di antara hikmah ataupun faedah dari pembahasan bab ini, kita sebagai orang-orang yang telah diberikan taufik dan kemudahan untuk mengetahui al-haq, berjalan di atas prinsip-prinsip tauhid dan sunnah insyaallah, menyadari bahwa ternyata mereka ahlul batil, ahlul dalal, yang mereka jatuh dalam penyimpangan, kesyirikan ataupun kebid'ahan, mereka juga memiliki alasan dan landasan. Ya, sehingga jangan heran kalau sebagian mereka menjadikan alasan mereka ayat Al-Quran. Demikian pula terkadang sebuah riwayat ataupun hadis. Ya, sehingga dari sini memacu kita, ya, mendorong kita sebagai talibul ilm untuk semakin semangat dan antusias, ya, mempersiapkan segala yang dibutuhkan, ya, untuk mengokohkan akidah kita, ya, untuk menguatkan tauhid kita. Karena jangan sampai setelah kita mempelajari tentang tauhid, demikian pula sunnah, kemudian kita lalai, tidak mempelajari syubhat ahlul dhalal, ahlul batil, dan bagaimana bimbingan para ulama di dalam mengkonter dan membantah syubhat tersebut. Sehingga akhirnya terkadang, meskipun sudah lama ngajinya, ya sudah bertahun-tahun nyantrinya, tapi ternyata lengah dia. Ketika ada syubhat, sedikit kerancuan, disampaikan ayat ataupun hadis, bingung cara menjawabnya seperti apa, ya, membantahnya seperti apa. Alhamdulillah, kutubur rudud, ya, kitab-kitab yang membantah pemikiran-pemikiran sesat dibahas oleh para ulama. Ya, dalam kitab-kitab akidah, demikian pula kitab tauhid, ya, dan juga termasuk dalam kitab yang ada di hadapan kita ini, ya, di samping membawakan hujjah-hujjah, ya, yang sahih, yang menerangkan tentang batilnya dan haramnya, ya, melakukan amalan membangun masjid di atas kuburan atau sebaliknya, memasukkan kuburan ke dalam masjid, yang ternyata ini termasuk wasilah kepada kesyirikan. Telah kita bawakan sekian banyak ayat, demikian pula hadis yang menerangkan tentang larangan ini, yang kemudian pada bab ini disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang beberapa contoh syubhat. Dan ini termasuk syubhat-syubhat inti, ya, yang apabila seorang muslim, seorang talibul ilm memahami syubhat ini, kemudian bagaimana cara membantahnya, insyaallah akan lebih menguatkan dan mengokohkan akidahnya. Kita masuk pada contoh syubhat yang keempat. Kata beliau rahimahullah, wa amma ma dzukira fi ba'd al-kutub anna qabra Ismail alaihi salam wa ghairihi fil hijr min al masjidil haram wa huwa afdalu masjidin yataharra salata fihi. Adapun di antara syubhat yang disebutkan oleh mereka pada sebagian kitab-kitab yang disusun oleh tokoh-tokoh yang melegalkan perbuatan ini, membangun masjid di atas kuburan, mereka berhujjah bahwa kuburan Nabi Ismail dan yang lainnya itu berada di Al-Hijr, salah satu bagian dari Masjidil Haram. Ya. Sementara Masjidil Haram ma'ruf tentang keutamaan sholat di dalamnya. Ya. Di mana kaum muslimin mereka sangat antusias dan mencari ya, keutamaan sholat di Masjidil Haram, yaitu mendapatkan 100 ribu pahala ataupun ganjaran dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Ya. Ini keutamaannya. Lah, kata mereka, ternyata di Masjidil Haram itu ada kuburan Nabi Ismail. Maka mereka menyatakan ini menunjukkan bolehnya ya, membangun masjid di atas kuburan. Ya, membangun masjid di atas kuburan. Terus bagaimana jawabannya? Kata beliau, fal jawab, la syakka anna al-masjidal haram afdal masajid. Tidak ada keraguan, sepakat para ulama, bahkan kaum muslimin, bahwa Masjidil Haram adalah masjid yang paling afdal. Ya, masjid yang paling afdal. Ya, bahkan dari tiga masjid yang Nabi sebutkan secara khusus tentang keutamaan sholat di dalamnya, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, maka yang paling tinggi pahalanya adalah sholat di Masjidil Haram. Wassalatu fihi bimi'ati alfi salatin. Demikian pula keutamaan sholat di dalamnya, yaitu mendapatkan ya, pahala 100 ribu. Lakin hadhil fadilatu asilatun fihi mundu rafa'a qawa'idahu Ibrahimu ma ibnihi Ismail alaihimassalam. Akan tetapi keutamaan ini sudah ada ya, sejak Nabi Ibrahim dan putranya Ismail itu mengangkat ya, bangunan Ka'bah di masa itu. Jadi keutamaannya sudah ada ya, sebelum Ismail alaihissalam ya, wafat. Sudah ada keutamaan ini ya, ibadah di sekitar Ka'bah. Walam taqra hadhihi al-fadilatu alayhi bi dafni Ismail alaihi salam. Ya, sehingga keutamaan ini, keutamaan salat di Masjidil Haram itu tidaklah dihasilkan. Ya, tidaklah diraih dikarenakan adanya kuburan Nabi Ismail di Masjidil Haram. Law sahha annahu dufina fi, itu pun kalau seandainya dianggap sahih riwayat ataupun berita bahwa Nabi Ismail dikubur di Masjidil Haram. Paham sampai di sini? Artinya enggak ada hubungan antara keutamaan sholat di Masjidil Haram dengan 100 ribu pahala dengan adanya kuburan Nabi Ismail di Masjidil Haram. Itu pun kalau sahih beritanya, kalau benar riwayatnya. Ya, insyaallah nanti akan disebutkan tentang kedudukan riwayat tersebut yang menunjukkan apakah kuburan Nabi Ismail itu betul-betul ada di Masjidil Haram ataukah tidak. Kalaupun ada, anggap sahih, enggak ada hubungan. Sehingga bukan alasan ya untuk seorang itu boleh membangun masjid di atas kuburan. Wa man za'ama khilafa dzalik faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sehingga barang siapa yang menyangka, meyakini selain itu, ya dianggap bahwa antara keberadaan kuburan Nabi Ismail di Masjidil Haram itu ada korelasi dan hubungan dengan keutamaan sholat di dalamnya, ya maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang parah, yang fatal. Wajah bima lam yakulhu ahad min as-salafis salih radhiyallahu anhum wala jaa bihi haditsun taqumul hujjatu bihi. Ya, dan dia telah mendatangkan satu pendapat yang sama sekali tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang berpendapat dengan pendapat tersebut, dan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa dijadikan olehnya sebagai hujjah. Ya, paham ya? Nah, kemudian fa'in qila, sekarang kalau sudah paham, menginjak kepada cabang syubhat yang berikutnya. La syakka fi ma dzakarta wa dafnu Ismail fihi la yukhalifu dzalik walakin ala yadullu hadza ala al-aqal ala adami karahati sholati fil masjid alladhi fihi qabrun. Tidak ada keraguan katanya tentang apa yang telah Anda sampaikan barusan. Nah, ini tidak ada hubungan ya antara keutamaan sholat di Masjidil Haram dengan kuburan Nabi Ismail. Ternyata keutamaan itu sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum Nabi Ismail wafat sudah ada keutamaan itu. Ya. Namun kata mereka, kalau memang benar ya, demikian bahwa kuburan Nabi Ismail itu ada di Masjidil Haram dan tidak ada yang menyisihinya, maka bukankah ini ya, minimalnya menunjukkan tentang ya, tidak dibencinya sholat di masjid yang ada kuburannya, minimal itu katanya. Ya, anggap kalau misalkan tadi ya seperti yang disebutkan di awal, ya, maka kata mereka, ini menunjukkan, ya, berarti boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, bukankah kuburan Nabi Ismail ada di Masjidil Haram? Fal jawab, jawabannya sekarang. Kalla thumma kalla. Ya, sekali-kali tidak. Wa hakal bayana min wujuh. Ya. Tetap, apa yang Anda nyatakan barusan saja, itu pun tidak bisa kami terima. Ahlus sunnah tidak bisa menerima. Ya. Yang kemudian Anda menyatakan, berarti boleh dong sholat di masjid yang ada kuburannya. Gak usah dilarang. Itu kuburan Nabi Ismail aja ada kok di Masjidil Haram. Kita nyatakan, mahlan mahlan ya akhi, sabar, tenang dulu. Jangan terburu-buru dalam menghukumi sesuatu. Ya. Jawabannya sekarang. Al-awwal annahu lam yathbut fi haditsin marfu'in anna Isma'il alaihi salam aw ghairihi min al-anbiya al-kiram dufinu fil Masjidil Haram. Bahwa tidak ada satupun hadis yang marfu' sahih ya, yang menerangkan bahwa Nabi Ismail ataupun nabi-nabi yang lainnya itu dikubur di Masjidil Haram. Ini ternyata ini rahasianya. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan bahwa Nabi Ismail ataupun nabi yang lainnya dikubur di Masjidil Haram. Ini yang menyatakan Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Albani rahimahullah, pakar hadis di masa kita sekarang ini. Ya. Nah, walam yarid syai'un min dzalika fi kitabin min kutubis sunnatil mu'tamadah kal kutubis sittah wa musnad Imam Ahmad wa ma'ajmi Tabrani thalathah wa ghairiha min ad-dawamin al-ma'rufah. Dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan hal tersebut ya di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis yang menjadi referensi dan rujukan kaum muslimin seperti Kutubus Sittah. Enggak ada itu. Coba buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Apakah ada? Satu hadis saja, enggak usah banyak-banyak, satu aja. Yang menjelaskan bahwa Nabi Ismail pernah dikubur atau nabi yang lain dikubur di Masjidil Haram. Enggak ada. Demikian pula Ustaz Imam Ahmad, kalau masih kurang, masih penasaran, cek silakan. Usnad Imam Ahmad. Ya, Mujalladar, ayo. Ya, yang berjilid-jilid, puluhan jilid, enggak cuma satu jilid, puluhan jilid. Ya. Tambah lagi Mu'jamut Tabrani. Tiga mu'jam, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Shahih. Tiga kitab hadis karya Imam Tabrani rahimah. Juga enggak ada. Demikian pula kitab-kitab yang lainnya yang memuat hadis-hadis Nabi. Ya, artinya dari sini menunjukkan bahwa sangat amat dipertanyakan tentang riwayat yang menerangkan bahwa kuburan Nabi Ismail itu ada di Masjidil Haram. Wa dzalika min a'dami 'alamat kaunil hadits dha'ifan bal mawdu'an 'inda ba'd al-muhaqqiqin. Ya, maka satu poin ini saja merupakan bukti dan tanda yang paling kuat yang menunjukkan riwayat tersebut ada kemungkinan dhaif, bahkan ada kemungkinan palsu menurut para ulama pakar-pakar hadis. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Tadribur Rawi satu faedah penting ya sebelum berdiskusi secara panjang lebar ya dengan orang-orang yang memiliki syubhat. Ya. Sudah kita sebutkan dan kita sering ulang-ulang dua poin penting ketika berdiskusi, ketika berhujjah, berdalil. Yang pertama sihatud dalil, ya enggak? Sihatud dalil, keabsahan riwayat ataupun dalil yang dibawakan harus sahih. Ya, sebelum membahas ya sisi pendalilannya bagaimana, maka yang paling penting yang pertama adalah sihatud dalil, ya, keabsahan dalil tersebut. Yang kedua sihatul istidlal, tepat dan benarnya di dalam berdalil dengan dalil yang sahih tersebut harus tepat. Karena terkadang yang disampaikan dalilnya ayat tapi nggak nyambung, nggak nyambung. Terkadang haditsnya Bukhari Muslim tapi ternyata tidak sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hadis yang menjelaskan tentang masalah fulan ya, ternyata yang diperdebatkan masalah alam. Ya, enggak sinkron. Ya. Nah, kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dikutip oleh Al-Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi, kata beliau, "Ma ahsana qaulal qa'il." Ya, sungguh baik apa yang dinyatakan oleh sebagian ulama, "Idza ra'aital haditha yubayinul ma'qul ayu khaliful manqul ayu naqidul usul fa'lam annahu mawdu'." Masya Allah. Apabila engkau melihat ada sebuah hadis, apabila anda melihat ada sebuah hadis yang menyisihi akal yang sehat atau menyisihi dalil yang sahih Al-Quran ataupun hadis, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sangat mendasar, maka ketahuilah hadis tersebut adalah palsu. Masya Allah. Pulang dari taklim bisa jadi muhaddis. Ya, dengan kaidah ini luar biasa. Ini pengalaman para ulama ya. Sebelum kita membuka, membahas ya, kitab-kitab hadis Bukhari Muslim ya, ataupun kutubus sunan, kitab masanid, musnad ya, ataupun musannafat, mu'jam dan yang lainnya, kita sudah belajar nih ya. Dan yang kita tahu misalkan ya, permasalahan tersebut jelas hukumnya haram. Ternyata ada satu riwayat yang disampaikan oleh seseorang bertentangan dengan prinsip itu. Ya, langsung bisa kita vonis. Ini hadisnya palsu. Misalkan sholat 5 waktu. Sholat ma'ruf. Ya, sholat dalam sehari semalam diwajibkan ya, dikerjakan 5 kali sehari. Jelas sudah. Ya, sepakati. Ternyata ada orang sekarang menyampaikan telah bersabda Rasulullah ya, bahwa sholat itu sebenarnya 6 kali sehari semalam. Alah, ya nggak usah ditoleh. Ngomong apa sih sampean ini? Ya, meskipun qala Rasulullah, rawal Bukhari, kadzab. Langsung vonis saja. Ya, nah, baik. Kata beliau. Qala wa ma'na munaqadatihi lil usul ay yakuna kharijan an dawawinil islam min al masanid wal kutubil masyhurah. Dan makna pengertian bahwa hadis tersebut bertentangan dengan al usul, maksudnya tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang ma'ruf seperti kitab-kitab musnad ataupun kitab-kitab hadis yang lainnya. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi setelah dicek pernyataan para ulama menjelaskan, oh nggak ada dalam Bukhari, nggak ada dalam Muslim, nggak ada dalam kutubus sunan, masanid nggak ada, ma'ajim nggak ada. Ya sudah. Ya, dipastikan minimal hadis tersebut dhaif. Kalaupun ada sanadnya, mesti ada masalah itu. Mesti ada masalah. Ya. Paham ya, ini luar biasa kaidah penting ya di dalam meneliti dan mengetahui keabsahan sebuah riwayat. Maka ternyata di antara contoh dalam pembahasan kita ini terkait dengan faedah yang barusan kita sebutkan dari Ibnu Jauzi rahimahullah adalah tentang status kebenaran riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Ismail ataupun nabi-nabi yang lainnya itu dikubur di Masjidil Haram. Ternyata enggak ada itu di dalam kitab-kitab hadis. Satupun enggak ada. Wa ghayatu ma ruwiya fi dzalik atharu mu'jalat bi asanid wahiyat mauqufat akhraja al-Azraqi fi akhbari Makkah. Dan yang paling banternya kata beliau dari riwayat yang menerangkan tentang hal tersebut adalah riwayat-riwayat yang mu'balat. Mu'balat itu riwayat yang sanadnya itu terputus, parah. Gak cuma satu tempat, beruntun, 2, 3 dan seterusnya. Ini mu'bal. Kalau satu terputus, mungkin masih bisa sambung oleh riwayat yang lain. Tapi ini parah. Seharusnya dalam konteks riwayat tersebut ada 2, 3, 4 rawi. Nah ini hilang semuanya. Ya, berarti sanadnya itu terputusnya parah, ini mu'dhal. Ya, simpelnya seperti itu. Berarti kan lemahnya itu kebangetan itu, ya. Parah. Dhaifun jiddan. Disebutkan oleh Al-Azraqi dalam Akhbaru Makkah dengan riwayat yang lemah tambah lagi mauquf. Maka kata beliau fala yultafatu ilaiha wa in saqaha ba'dul mubtadi'atu masaqal musallamat. Maka tidak perlu untuk ditoleh. Ya, riwayat-riwayat tersebut meskipun sebagian ahlul bid'ah, ahlul dalal, ahlul batil mereka menyebutkan ya yang mengesankan bahwa riwayat tersebut atau hadis itu adalah hadis yang selamat dari kelemahan. Nah, sebagian juga beralasan, ya, disebutkan oleh beliau rahimullah di catatan kaki, ya, bahwa sebagian mereka yang sholat di tempat atau di masjid yang ada kuburannya, itu beralasan kami tidak mengagungkan orang yang telah mati yang dikubur di tempat ini. Tapi kenapa kami sholat di tempat ini? Ya, ini dalam rangka untuk menampakkan dan menghadirkan ruh orang yang meninggal, atau paling tidak minimalnya itu memberikan manfaat, memberikan pengaruh terhadap sebagian daripada ibadah orang yang masih hidup kepada yang telah meninggal. Bukan karena mengagungkan, mengeramatkan yang dikubur, bukan katanya. Lali ta'zim. Bukan karena kita beribadah kepada selain Allah, enggak. Enggak sama sekali. Ya. Maka disebutkan di sini, ya, bahwa yang seperti ini, ya, sama sekali tidak dibangun di atas dalil. Enggak ada dalilnya. Ya. Justru yang ada keumuman hadis yang menerangkan bahwa seseorang tidak boleh sholat menghadap kuburan dengan alasan apapun. Hatta kalau misalkan seorang sholat menghadap kuburan ikhlas karena Allah 100% misalkan, anggap. Tapi ketika dia sholat menghadap kuburan, ini gak boleh. Kata Nabi apa dalam Sahih Muslim? La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Umum. Terlepas dari niatnya apa, meskipun anggap ikhlas karena Allah, tetap dilarang. Apalagi kalau ada muatan-muatan keyakinan. Di sini lebih afdol, di sini saya lebih tenang, di sini saya lebih khusyuk, ya, di sini saya mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini tentunya lebih parah lagi. Nah, disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah ketika mengomentari, ya, penjelasan Al-Munawi yang membantah pihak-pihak yang membolehkan untuk sholat menghadap kuburan. Kata beliau, meskipun mereka mengatakan bahwa kami sholat menghadap kuburan itu bukan karena mengeramatkan, mengagungkan, memuliakan penghuni kuburan, tapi apabila maksudnya adalah tabarruk, mencari berkah sholat di situ, ya, maka ini juga sama maknanya ta'zim, mengagungkan terhadap kuburan. Ya. Nah. Dan kata Al-Imam Sunani rahimahullah dalam Subul Salam menerangkan bahwa kenapa sholat menghadap kuburan itu dilarang? Apa ilahnya? Ya. Apa sebabnya? Kata beliau, "Wadh-dhahir annal illata saddudz zari'ah." Yang zahir, yang nampak, bahwa sebab dan alasannya adalah dalam rangka untuk saddudz zari'ah, menutup pintu dan celah wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Ya. Di sini harus dibedakan, ya, harus jeli nih. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih dilarang sholat menghadap kuburan? Wah, itu syirik, keliru. Ya, itu vonis yang tahu cepat. Karena sebagian mungkin beralasan, enggak, saya ikhlas karena Allah kok. Ya, maka di sini kita katakan itu dalam rangka saddu zari'ah, menutup pintu celah amalan yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Termasuk ini, sholat menghadap kuburan. Ya. Kemudian yang kedua, wal bu'du anit tasabbuh bi 'ibadatil awthan, yaitu dalam rangka untuk tidak menyerupai para penyembah berhala. Alladzina yu'azzimunal jamadat allati la tanfa'u wa la tadur. Di mana mereka mengeramatkan dan mengagungkan benda-benda mati yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudharat, ya kan? Coba itu kaum musyrikin, yang disembah patung, yang dijadikan sandaran dan tempat bertawakal ya, batu. Ya, apalagi keris, jimat, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian ilah yang ketiga, walima fi infaqil mal fi dzalika min al-abasi wa tabdzir, dan juga ketika seorang beribadah, menyembah ataupun salat menghadap kuburan atau membangunnya menjadi tempat ibadah, itu telah menginfakkan, membelanjakan harta dengan sia-sia, bersikap boros, mubazir, ya, al-khali anin naf'i bil kulliyah, yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, kemudian sebab yang berikutnya, wali annahu sababun liqadi suruj 'alaiha al-mal'un fa'iluh, dan juga menjadi sebab kuburan tersebut akan dinyalakan lampu atau diberikan penerangan, yang itu telah disebutkan akan dikutuk dan dilaknat pelakunya. Ya. Nah, wa mafasidu ma yubna 'ala al-qubur min al-mashahid wal qubab la tuhsar, demikian pula kerusakan-kerusakan yang lain tatkala kuburan itu dibangun, ya, menjadi tempat-tempat keramat, tambah lagi kubahnya, yang kerusakan itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa nahu dzalika ma aurada Suyuti fil Jami' min riwayatil Hakim fil Kuna an Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an bil lafz inna qabra Ismail fil Hijri. Ya. Dan di antara riwayat yang menyebutkan hal tersebut juga kembali kepada pembahasan tentang status keabsahan riwayat kuburan Nabi Ismail itu di Masjidil Haram ataupun tidak, disebutkan dalam riwayat ini dari hadis Aisyah bahwa kuburan Nabi Ismail itu fil Hijr. Ya, fil Hijr. Ini pun juga tidak lepas dari pembicaraan para ulama. Ini sisi yang pertama, ya. Apa itu? Bahwa riwayat ataupun hadis yang menerangkan tentang status kuburan Nabi Ismail itu di Masjidil Haram ini tidak sahih. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih. Kemudian sisi yang kedua, masih bantahan, ya. Annal qubur maz'um wujuduha fil Masjidil Haram ghairu zahiratin wala barizah. Bahwa kuburan-kuburan yang diklaim, yang disangka ada di Masjidil Haram itu tidak nampak dan tidak ada bekasnya sama sekali. Coba, satu sisi riwayatnya, hadisnya lemah, satu. Tambah lagi kuburannya diklaim ada di situ, nggak ada wujudnya. Mana kuburannya? Nggak ada. Ya. Walidzalika la tuqsadu min dunillahi ta'ala, sehingga tidak tepat untuk dikatakan bahwa ketika seorang beribadah di tempat tersebut berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala darara min wujudiha fi batni ardil masjid, sehingga bukan suatu hal yang memudaratkan tatkala kuburan itu ternyata adanya di dalam tanah. Anggap kalau misalkan ada, tapi karena nggak nampak, ya, nggak masalah. Tambah lagi untuk menetapkan itu ternyata nggak ada dalilnya, nggak ada buktinya. Terus gimana? Kejadian sudah lampau, ya, kita nggak tahu. Taunya dari riwayat ternyata hadisnya lemah. Tambah lagi buktinya nggak ada. Ya, buktinya tidak ada. Falasihu hina idzin al-istidlal bihadhihi al-athar 'ala jawazi ittikhadhi al-masajid 'ala quburin murtafi'atin 'ala wajhi al-ard, sehingga tidak tepat, ya, untuk berdalil dengan riwayat tersebut tentang bolehnya untuk membangun masjid di atas kuburan yang ditinggikan di atas permukaan tanah. Li dhuhuril farqi baina suratain, karena perbedaan yang sangat mencolok, ya, yang sangat nampak dari dua gambaran itu. Wabihada jaba Syekh Ali Al-Qari rahimahullah wa qala fi Mirqatil Mafatih ba'da an haka qawla al-mufassir alladhi ashartu ilayhi fi ta'liq. Disebutkan oleh Syekh Ali Al-Qari rahimahullah dalam Mirqatul Mafatih, kata beliau, wa dzakara ghairuhu anna surata qabri Ismail alaihi salam fil hijri tahta al-mizab wa anna fil hatim bain al-hijri aswad wa zamzam qabru sab'ina nabiyan. Bahwa ada sebagian menyebutkan bahwa kuburan Nabi Ismail itu ada di Hijr, di bawah saluran air di Masjidil Haram maksudnya, dan ada di bawah tembok Ka'bah, terletak antara Hajar Aswad dengan sumur Zamzam. Di sana telah dikubur 70 nabi, luar biasa. Sebagian loh ya menceritakan seperti itu dan masyhur sampai sekarang. Diklaim di bawah tanah Masjidil Haram itu ada 70 nabi yang dikubur. Mana kuburannya? Di bawah saluran air, di bawah tembok dinding Ka'bah. Ya. Terus gimana? Kata Imam Syekh Al-Qari rahimahullah, wa fihi anna surata qabri Ismail alaihi salam wa ghairihi mundarisah fala yasluhu istidlal. Kenyataannya bentuk kuburan Nabi Ismail dan yang lainnya itu tidak ada bekasnya sama sekali, sehingga fala yasluhu istidlal, tidak boleh, tidak tepat, tidak sah berdalil dengan hal tersebut. Tidak boleh. Ya. Sekarang hadisnya mana? Tidak ada. Buktinya? Tidak ada juga. Ya, berarti kan berdalil dengan sesuatu yang tidak ada. Ya. Wa hadza jawabu 'alimin nihrir wa faqihin khirrit. Ya, maka inilah jawaban dari seorang alim nihrir yang cerdik, yang pandai, seorang faqih, ya, seorang yang memberikan petunjuk, yang cerdas, khirrit, ya, mahir hadiq ad-dal hadiq. Wa fil isharatu ila ma dzakarnahu alifan, yang ini mensyaratkan terhadap apa yang telah kita sebutkan barusan, bahwa annal ibrata fi hadhil mas'alah bil quburi dhahirah, bahwa yang menjadi standar ukuran untuk menghukumi sesuatu dalam masalah ini adalah kuburan yang nampak, kuburan yang nampak, bukan yang enggak nampak. Wa anna fi batnil ardi minal qubur falyartabitu bi hukmun syar'i min haythu dhahir, sehingga apa ataupun kuburan yang sudah ada terpendam di dalam bumi maka tidak ada hubungan sama sekali dengan hukum syariat secara zahir. Bali syari'atu tatanazzahu an mithli hadzal hukmi, bahkan syariat ya dijauhkan, dibersihkan dari hukum-hukum yang seperti ini, menghukumi sesuatu yang tidak nampak, hukum batin itu ya bukan ciri khas syariat Islam. Ya annana na'lam bidh-dharurah wal musyahadah anna al-ardha kulluha maqbaratul ahya, karena kita mengetahui secara pasti, menyaksikan bahwa bumi ini semuanya adalah kuburan untuk orang-orang yang hidup. Kuburan untuk orang-orang yang hidup. Apa buktinya? Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat, alam naj'alil arda kifata ahya aw amwata. Bukankah kami telah menjadikan, kata Allah, bumi ini kifatan, ini tempat berkumpul untuk yang hidup, demikian pula yang mati. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan, batnuha li amwatikum wa zahruha li ahyaikum, terkait dengan ayat tadi bahwa perut bumi ini di bawah tanah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang telah mati, adapun di atasnya untuk orang-orang yang hidupnya. Ya. Nah, disebutkan oleh seorang penyair di sini melengkapi pembahasan, sahihadi qubuna tamla'ur ruhba fa aina al-qubur min ahdi adi khafifil wa'a ma adunnu adimal ardi illa min hadhil asadi sir inni istata'ta fil hawa ruwaida lakhtiyalan ala rufatil ibadi. Ya, sahi, sahi di sini asalnya ya sahibi, wahai saudaraku, wahai kawanku yang cerdik, yang pandai. Hadhi quburna tamla'ur ruhba. Inilah kuburan kita yang dipenuhi dengan kelapangan, maksudnya bumi ini, permukaan bumi. Fa inal kuburu min ahdi adi. Lalu di manakah kuburan untuk orang-orang yang telah meninggal yang mendahului kita? Tentunya di dalam bumi. Kita di atasnya masih hidup, yang meninggal di bawahnya. Khafifil wat'a ma adunnu adimal ardi illa min hadil asradi. Ringankanlah langkah-langkah kalian. Dan aku tidak menyangka di atas muka bumi ini melainkan telah bercampur dengan tubuh-tubuh yang telah meninggal. Sir ini istata'ta fil hawa ruwaida. Maka hendaklah kalian berjalan ya di atas udara apabila kalian mampu dengan perlahan dan senang hati. Lakhtiyalan ala rufatil ibadi. Bukan karena kesombongan berjalan di atas tulang belulang orang yang telah mati. Ya. Ini artinya kalau memang itu ada kuburannya, maka yang dihukumi ketika nampak, bukan yang ada di dalam perut bumi. Kalau itu enggak ada hukumnya. Ya, kemudian sebagai penutup, wa minal bayyinil wadih annal qabra idza lam yakun zahiran ma'rufan makanuhu falyatarattabu min wara'i dzalika mafsadatun zahiratun kama huwa mushahadun. Bahwa termasuk ya perkara yang sangat jelas bahwa kuburan itu apabila tidak nampak tempatnya di mana ya, maka sama sekali tidak menimbulkan kerusakan yang nampak pula, dan itu kita saksikan. Haitsu taral wathaniyat wasyirkiyat innama taqa'u 'indal quburil musyrifah. Karena ternyata sebagaimana kita saksikan bahwa ya praktek-praktek penyembahan terhadap berhala, praktek-praktek kesyirikan itu sesungguhnya terjadi di mana? Di kuburan-kuburan yang ditinggikan, ada wujudnya. Ada wujudnya. Itu kuburan, meskipun sebagian itu bukan orang yang dikubur. Bukan orang. Sebagian sorbannya, tapi kuburan. Ya. Sebagian klaim saja kebenaran, wallahu a'lam. Tapi intinya apa? Yang dikeramatkan, yang dipuja-puja oleh sebagian mereka, kuburan itu nampak itulah. Bukan enggak ada, kelihatan. Ini jadi masalah. Hayat walau kanat mazurah. Ya, sampai kalau seandainya kuburan tersebut diziarahi. La indal quburil mundarisa. Bukan kuburan-kuburan yang sudah hilang, yang sudah tidak ada bekasnya, bukan itu. Ya. Walau kanat haqiqiyatan, meskipun kalau seandainya kuburan itu betul-betul ada nyatanya. Ya. Fal hikmatu taqtadil tafriqa baina naw'in, sehingga harus dibedakan ya. Harus dibedakan antara kuburan yang betul-betul ada nampak dengan yang tidak nampak. Ya, sehingga kalian berhujat dengan sesuatu yang tidak nampak. Tambah lagi untuk menetapkan hal itu butuh apa? Butuh dalil. Wa hadza ma ja'at bihi syari'atu kama bayyana sabiqan fala yajuzu taswiyatu bainahuma wallahu musta'an. Nah, ini penjelasan yang disebutkan di dalam syarat kita ya, sehingga tidak boleh menyamakan antara dua kondisi tadi. Apa dua kondisi tadi? Antara kuburan yang nampak dengan yang tidak nampak. Mereka berhujah bolehnya membangun masjid di atas kuburan, berhujah dengan kuburan yang nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Sehingga ini hujjatun wahiyah. Ya, dalil yang sangat lemah. Wallahu ta'ala biswab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan. InsyaAllah dilanjutkan pada dars yang akan datang. Bismillah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.